Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa hada 'alaina bi barakatihi wa asrarihi fid dharain amin. Nomor 13 sampai 27. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalah ta'in maqalah asabi'atu kangkating 27 lan 20 iku an Abdillah bin Mas'ud saking sahabat Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Amin. Adima nglakonana sapa sira iftaradallahu ta iftaradallahu ing fardune Allah alaika ing atase sira bitamami kelawan sempurna takun mongko ana sapa sira ana iku abadan nasi luweh ngibadah-ngibadahi manungsa aita siru tegese dadi sapa sira dadi iku kasiron nasi luweh akeh-akeh manungsa apane ibadatan ibadahe wajatane plan ngedono sapa sira maharimallahi ing pira-pira larangane Allah takun mongko ana sapa sira ana iku azhadan nasi luweh zuhud-zuhude manungsa aitasiru tegese dadi sapa sira dadi iku akabiro nasi luweh gedhe-gedhene manungsa apane buhdon getinge lid dunia maring dunya wahi aradon lan mingune anha saking dunya wardo lan rido bima klan perkara kosama kang bagi sapa Allah Gusti Allah laka maring sira bayane minar rezeki saking rezeki takun mongko ana sapa sira ana iku ahnan nasi luweh sugi-sugi menungsa aitasuru tegese dadi sapa sira dadi iku aksar nasi luweh akeh-akeh menungsa apane malan bandane titik makalah sing nomor 27 niku saking sahabat Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu amin pendikane sahabat Abdullah bin Mas'ud sampeyan cukup ngelakoni fardu-fardune Allah kelawan sempurna niku sampeyan wis iso dadi luweh ngibadah-ngibadahi menungso ad-dima iftaradallahu alaika takun ahbadan nas wis sampeyan gak usah menapa neko-neko gak usah bingung golek kesunatan cukup sing fardu-fardu tok ae sing wajib-wajib tok niku sama lakoni kanthi sak sae-sae ini maka kalian bisa menjadi lebih ngibadah-ngibadahi menungso ahli ibadah sing paling top ngoten niki ngilingne adewe dadi wis gak usah neko-neko gak usah neng pondok bingung ekstrakurikuler pencak silat bingung apa ben tambah mboten usah sampean cukup neng pondok niku belajar agama sing fardune sama neng pondok niku sing fardu-fardu sampean lakoni kanthi sae wae sekolah ya sekolah sing sae wae kon ngaji-ngaji sing sae sampean gak perlu ekstrakurikuler latihan pencak silat terus iso mabur iso apa mboten usah aneh-aneh niku sampean dadi wong top pisan cukup urip sampean pisan. Jadi wis sing perdu niku diprioritasne. Cukup niku disaekne. Niku wis iso dadi luweh ibadah-ibadahe menungso. Wajtanib maharimallahi takun azhadan nas. Menjauhi pira-pira larangane Allah, maka kalian menjadi lebih zuhud-zuhudnya manusia. Wardo bima qasamallahu laka takun ahnan nas. Ridho kelawan dumdumani Allah contohnya rezeki, contohnya sesuatu sing wis ditakdir oleh Gusti Allah. Misalnya wong tua, keadaannya wong tua wis cukup oleh dumdumane Allah, gak meri, gak kepingin sing diinduweni wong liya, maka kalian bisa menjadi orang terkaya. Artinya tidak butuh atau tidak tergiur kalih sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Wal maqala ta'i pangendikon asa minatu kang kaping 8 wal isruna lan 18 pangendikan Shalihil Marquti saking Imam Shalih Al Marquti radhiyallahu anhu mugi-mugi ridhone sapa Allah anhu saking Imam Shalih anahu setune Imam Shalih iku maro liwatan sapa Imam Shalih bi ba'di diyarin kelawan pira-pira desa utawa omah pira-pira omah utawa desa. Pakola mongko ngucap sapa Imam Shalih ngucape ya diyar omah-omah utawa desa aina ahlaka aina iku ndi aina iku ndi ahlika utawi ahli sira. Suatu ketika Imam Shalih melewati sebuah perkampungan atau pedesaan yang sudah tidak ada penghuninya, wis wong. Terus saya Imam Shalih niki tanya aina ahlika aina ikunti ahlika utawi ahli sira, mana penduduknya ini, aina tegese endi mauna saka utawi wong kang ngaring-ngaring sira, mana ini sing urip-urip daerah sini kok kosong momplong. Al awaluna kang awal-awal kabeh wa ainalan ing dalem endi imaruka utawi pemimpin sira ai bi anwaika tegese wong kang ramehake sira. Al mauduna pira-pira wong kang al mauduna pira-pira wong kang liwat kabeh to orang-orang yang sudah-sudah wa ainalan iku ing dalem di sakanuka utawi wong kang manggoni sira. Al abadamuna pira-pira kang dhisik kabeh fahatifun mongko nyuwara bihi kelawan Imam Shalih sapa hatifun suara tanpa rupa aisoha tegese jerit bihi atau bengok bihi kelawan Imam Shalih sapa asabiha wong kang bengok fasami amangka krungu sapa Imam Shalih sautahu ing suarane sabih walam yaro lan ora ningali sapa Imam Shalih ora ningali sahsahu ing wonge ing wong kang jerit. Terus akhire ada orang yang berteriak menjawab tanpa diketahui wajahnya. Rupane jawaban ing kokoat pegot opo asarihim labete uto bekase ahli dar ay alamatihim tegese piro-piro tetengeri ahli dar jejak-jejak penduduk bangunan atau desa itu sudah hilang saking suwine suwung. Wabaliat lan rusak ai faniat tegese rusak tahta turabi ing dalem ngisore lebu apa aja samihim pira-pira jisime utawa nggih, pira-pira jisine ahli dar tubuhnya wis rusak di bawah lebu, wis meninggal entek. Wabakiat, wabakiat lan keri utawa isih apa amaluhum pira-pira ngamale ahli dar, tapi ngamalnya masih kola idan hale kang den kalungake, kola idan hale kang den kalungake ai abwaqo ai atwaqo tegese ai abwaqo tegese pira-pira kalung fi anakihim ing dalem pira-pira gulune ahli dar. Artine wong niku suatu saat nggih bakal mati. Ae dhewe niki mati lho, calone niku mesti. Wis mati niku bahkan gak, kadang-kadang gak enek bekas blas. Ya mati gak duwe karangan kitab, gak duwe hal-hal sing ditinggal, wis entek ricik, tapi amale dhewe niku pancet asik dikalungne teng diri kita, teng jiwa kita nanti. Wal makola tai makola atasiatu kang kaping songo wa isrunalan 20 utawa 29 iku an Ali saking sahabat Ali radhiyallahu anhu. Amin. Wa karoma wajah wa karoma Allah wajah wa karoma lan mugi-mugi mulyaake sinten Allah wajahu ing wajahe Sayyidina Ali. Tafdilu astagfirullah kula niku mumet asline ngrasakne lari DS. Nyapa to arek DS niki kok ngluwandut iki ya, kok kabeh rek wis to sampean iki gak kira suwi ning pondok. Terus bolak-balik ngilingne saestu gunane kesempatane sampeane sak sae-saene. Sama ning pondok dibiayai wong tuwa, yo sekolah sing sregep, ngaji sing sregep. Niku wae intine, gak usah aneh-aneh sing piye-piye. Sing verdu-verdu niku dilakoni sing sae. Niku kaya wau sing wis dikendikane kalih sahabat Abdullah bin Mas'ud. Wis cukup verdune niku langgengno verdune, sing verdu-verdu sing wajib-wajib niku sempurnakno. Niku sangat cukup mungkin. Gak usah aneh-aneh. Bengi wa istirahat ya istirahat. Sampai niki pripun ngaji niki ya wis dipindah teng sonten wis kan jam 10. Astagfirullah. Terus piye cara ngomong ini? Wal maqola tasiatu wa isrun ayu kan Ali radhiyallahu anhu wa karamallahu wajah. Ngaji ya karo ngaji sampeyan wis butuhe karo ngaji. Tafdilu alaman saged dipahami nggih kabeh nggih. Lu tenanan rek kula ngene iki ngomongi sampeyan wis bolak-balik tak ngene iki pas wis sampeyan ning pondok. Sampeyan metu ke pondok tak jiarne wong. Mboten mesti kewajiban kula, tapi ketika sampeyan ning pondok mesti kula ati ngilingne sampeyan. Sekolah sering telat. Ngoten niku mesti kula ilingne. Rek tenan rek sampeyan gak suwi ning pondok, ae dhewe urip ya ora suwi. Ya gunakan kesempatan, kesempatane Allah niki sing sae-sae ne. Tafdil awaya sapa sira utawa awaya kanugrahan sapa sira alaman ing atase wong sikta kang karep sapa sira. Mudahkanlah orang yang kalian kehendaki. Ai ahsin tegese bagusana sapa sira ilaihi maring man. Wa antum mutaisira iku alaihi ngatasé man. Wa an'im lan paringo nikmat sapa sira alaihi ngatasé man. Wis ladenono wong paringono wong niku fadl atau prioritas atau bagusilah orang sesuka hatimu. Fa'anta mongko tai siro iku amirohu, pantai tai siro iku amiruhu, dadi kepolone wong, iku amiruhu dadi kepolone wong. Cukup sampean nguwei duit wong liya, maka sampean iso nyetir wong liya. Cukup sampean berbuat baik kepada orang lain, maka orang lain itu akan takluk kepada kalian. Ai in ah santa, tegese lamun bagusaken sapa sira ila syahsin maring hawa-hawaan swiji bil atoi kelawan paring bil atoi kelawan peparing sorot mongko dadi sirta mongko dadi sapa sira dadi iku amiron ratu lahu maring syahsun. Sampeyan ngendikane Sayyidina Ali, wong niku paling gampang ditaklukkan dengan pemberian. Sampeyan pingin naklukne orang lain, cukup beri dia sesuatu, berbaiklah kepada orang tersebut, maka orang itu akan takluk atau tunduk kepada kalian. Kalian yang akan menjadi ratu atau yang bisa memerintah dia. Wasalan jalu sapa sira man ing wong sikta kang karep sapa sira fa anta mongko ta sira iku asiru dadi budake man, iku asiruhu dadi budake man. Begitu juga kebalikane ngendikane Sayyidina Ali, mintalah sesuatu kepada orang yang kalian kehendaki, maka kalian akan menjadi budaknya. Artinya ketika sampean butuh kepada orang lain, maka saat itu pula kalian menjadi budak dari orang yang kalian butuhkan. Mula niku contoh ae butuh wong tuwa, ya dhewe tetep budake wong tuwa. Mula niku dhewe piye layahe dadi budak? Yo ngapiki wong tuwa birrul walidain. Tapi masalah wong tuwa ini bukan transaksional ya. Mbah wong tuwa niku dibutuhne mbah gak perintah Gusti Allah kon birrul walidain gak ade birrul walidain. Tapi artinya ini secara umum ngoten niku. Ketika kita butuh sesuatu kepada orang lain, maka kita harus siap jadi budaknya. Ketika kita bisa memberikan manfaat atau berbuat baik kepada orang lain, maka kita siap jadi sang penakluk orang tersebut atau ratunya. Ai was'al tegese jaluk sapa sira annasa ing menungso, jaluk ma ing perkara tahta juhu kang butuh sapa sira ing ma, bayane minal mali saking bondo wal ilmi, bayane minal mali saking bondo wal ilmi lan ilmu. Fa inih tajat mongko lamun butuh sapa sira ila syahsin maring awa-awaan suici fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono mal utawa ilmu, sorot mongko dadi sapa sira dadi iku abdan kawula lahu maring syahsun, lahu maring syahsun. Mintalah kepada manusia apa yang kalian butuhkan, entah itu harta benda ataupun itu berupa materi atau keilmuan, maka kalian akan menjadi budak dari orang tersebut. Niku repote ngeten. Lek masalah dunya, masalah mal, masalah dunya niki arek cilik wis paham. Nalarnya anak kecil itu paham. Tapi masalah ilmu niki kadang-kadang sampai tuwek, sampai wis gedhe kadang-kadang mboten paham kebutuhane ilmune. Ya niki repot. Repot terus akhirnya apa? Kok enek murid murid wani kambek gurune. Krono murid kuwi rumangsane gak butuh ilmune gurune. Ngoten. Berarti murid itu memang mboten semerep kebutuhane. Kebutuhan tubuhnya. Terus akhirnya ya gak gelem, jadi budake gak gelem, dikongkon ya gak gelem, gak gelem manut. Niki repot, niki penyakite wong akhir zaman niki tertarik teng bondo tok, mboten patek tertarik teng ilmu. Iya dhewe niki. Kon ngaji angel, tapi lek soal duwe ya seneng. Niki berarti memang bukan atau tidak sadar dengan manfaat ilmu. Sampeyan rek niki padahal bolak-balik di terang neneng dindi dalile searat-arat. Dalil niku bukti, buktine searat-arat. Wong niku ilmu kalih gak duwe ilmu niku kaceke adoh. Sampeyan dadi wong alim, sampeyan duwe ilmu niku iso ngangkat derajate sampeyan. Otomatis derajatnya sampean terangkat, apa-apanya juga terangkat, dunianya katut terangkat, duwike melu terangkat. Podo-podo gaji, gaji ni wong sing ngunggah ni kerikil sak pikep, ngerti material pasir sak pikep nggih sing bangunan. Niku wong sing tukang ngunggah ni pasir tenggone penambangan atau tempat pencarian pasir biasanya ning kali-kali ning daerah Sabrang, teng daerah sing ngerti ya, wong yang sempakan tok terus lulup terus nyerok kalih saringan napa namine wesi, jadi arus ombak kali niku ngeten dhek silem slep terus ngencep ne serok kayak sekrup niku lho, terus bolong-bolong sekrup iki dincepne diseret digaret ngeten terus dintas munggah ngeten. Abek gowo ces, gowo pasir, terus ngaku tupluk-tupluk-tupluk munggah ning kali dituplek ning plek. Sak sekru. Terus mandelep neh, hop, mandelep neh sak. Weh, niku soro megawene. Secara jangka panjang, gendang telinganya juga pasti akan owah krono tekanan air, rada budek. Rono gak tahu kangge pengaman apa piye nggih mboten. Niku bayarane, rek. Lek wis diklumpuk nih sak sero payu dijimuk kaya contoh Mas Imam niki sing jualan pasir dipendhek. Niku paling badine antarané 50.000 pol nggih, 100.000. Megawene iso sedina, rong dina, telung dina ngolehne sak sekrup diangkat sekrup sampe dadi sak angkatan pikep sak rit. Niku saman banding nih ambek wong sing duwe ilmu. Contoh dokter ngetok nih kerikil cilik ning gone prostat, ngerti nggih ya? Kencing batu, paham maksudnya nggih ya? Teng kemaluan, niku bayarane jutaan kerikil sami nih rek. San bandingne ambek wong sitok ilmu, artine ilmu yo tirakat. Dokter niku gak iso enak-enak tok terus meh ngandhek mboten, yo kudu apalane kata napa-napa nek kata. Jadi apa yang kalian usahakan, apa yang kalian tirakati, pasti kalian akan memanen hasilnya. Sampeyan ning pondok gak gelem sregep nek sak karepe dhewe, maka ya jangan kaget ketika yang ada nanti hanya penyesalan. Gak oleh apa-apa ning pondok. Utawa sregep tapi mangane kurang halal. Yo, yo jangan berkeluh kesah, jangan menyalahkan siapa-siapa, jangan menyalahkan Allah ketika ilmunya kalian ternyata tidak barokah. Jadi saestu rek kula elingne malih, Gusti Allah niku Maha Adil dan semuanya di dalam cakupan Allah. Artinya sampeyan ngetok nih tenaga sak ini pun untuk kebaikan, itu semua dicatat dan pasti akan diganti oleh Allah. Jadi gak usah khawatir sama wah kulo piket mek piambaan konco-konco gak derek piket ke lah nyapa sampeyan banding nih beno wis ngarek gak sir mempeng, gak usah sampean sawang wong-wong ngoten niku. Sampeyan mempeng niku sampeyan dhewe sing atene angsal manfaate ngoten lho nggih, saged dipahami stenten nggih wis to. Gak usah wedi, wah kula lek gak sregep, gak duwe kanca, lha nyapa? Terus utawa bandingne koncone, "Wah, kancaku nyantai-nyantai ning pondok." Lha nyapa awakmu kok bingung kepingin melu-melu nyantai-nyantai? Ngoten. Yo gak oleh apa-apa. Mula niku saestu ning pondok mumpung sampean urung disibukkan kudu golek nafkah digawe mangane sampean. Sampean jik dibantu wong tuwa. Cukup wis le mondok sing kenanan. Gak usah mikir golek duit, gak usah mikir panganan, bapak sing usahane sampean ben amrih cukup ning pondok. Wis sampean kan wis penak gak megawe. Ngira apa to? Gunakno niku sak sae-sae ini. Ojo kecewane wong tuwane sampean. Ngoten mestine. Karena kalau pingin megawe, sampean gak usah ndak milih pingin megawe. Sampean sok ben lek kalih Gusti Allah diwe umur panjang, sampean pasti nanti akan megawe. Entah sampean mau ataupun tidak mau. Karena tuntutan. Lah sak niki niki sampean jek urung duwe tanggung jawab. Gak duwe tuntutan ngopeni anak, gak duwe kudu nafkahi sapa-sapa. Niki gunakan sebaik-baiknya. Saestu gunakan. Ojo ngecewakne wong tuwa. Sing sregep ning kondo. Kembali malih, wah wektune jam 4 sampai setengah. Waduh, ngene wong mulai ini setengah 5 nggih, Pon. Anu sik ditutup nirian nggih. Pundinya. Sampun. Ai wasal annasa wah, ini pun dia. Sorot mongko dadi sapa sira iku abdun kawula lahu maring saksun. Li anan nufusa karena sedune pira-pira awak-awakan iku jubilat dendakteake apa nufus dendakteake bihub biman kelawan demen wong hasana kang gawe bagus sapa man ilaiha maring man sing awal. Karena wateknya menungso niku pasti akan suka dengan orang yang berbaik kepada kita atau orang yang memberikan sesuatu kepada kita. Kama koyo keterangan fil hadis kang tutur ing dalam hadis ngendikane hadis wa man ahabba sayan fahuwa asirun lahu. Niki diingat-ingat wa manutai sapane wong iku ahabba demen sapa man sayan ing suwi-wiji fahuwa mongko utai man iku asirun. Iku asirun boyongan utawa tawanan. Jadi budak tawanan lahu maring syai. Barang siapa yang menyukai sesuatu, maka orang itu akan menjadi budak atau tawanan dari sesuatu tersebut. Wali kauli Ali karamallahu wajhalan karono ngendikane Sayyidina Ali karamallahu wajah. Ana abduman alamani ana taingsun iku abduman kaulane wong alamani kang mulang sapa man ing ingsun mulang-mulang huruf harfan ing sak huruf ngendikane Sayyidina Ali sing masyhur termasuk dikutip teng taklim aku niki budake wong sing tau ngajar aku sak huruf fa insa mongko lamun ngersakake sapa man alamani ngersakake bae ing ngedol ingsun kok aku ini sir dijual. Lan lamun ngersahake sapa man takoni ing merdekake ing ingsun artine saya ini pasrah apa jere guru saya atau apa jere wong sing ngajar saya sak huruf mbuh aku iki ate didol utawa aku iki ate dimerdekakne wastahin amman sita fa inna nadhiruhu wallahu alam bisawab. Pun niki sampai ngaji ini bukan sampai iso moco sampai titik. Kulo cuma ngiling nih nang sampean rek. Saya itu sing kudu disyukuri niku adalah kesempatan sing diparingi Allah dan kesempatan itu rupane ya cek urip, rupane ya cek neng pondok, rupane ya cek diparingi, dibarengi wong tuwo, dibiayai wong tuwo. Kulo niku saya itu kulo gak kira waleh-waleh ngiling nih nang sampean. Saestu rek gunakan kesempatan niku sak sae-sae ini. Saketi pahami nggih, sedanten. Sak sae-sae ini. Karena kesempatan itu tidak akan lama. Kesempatan itu pasti akan hilang. Sampeyan dibiayani wong tuwe niku pasti akan hilang. Sampeyan manggon ning pondok juga pasti akan boyong. Mula niku gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Saing kula kurang lebihnya ngagem pamuten billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.